Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Lughatil Aqidah, dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Dan dalam bab ini juga sudah kita baca beberapa permasalahan, dan kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Waqad ajma'a al-muslimuna ala itsbatil hisab wal jazaa'i 'ala al-a'mal. Sungguh telah ijma' kaum muslimin tentang penetapan adanya hisab, perhitungan amal, wal jaza, dan balasan alal a'mali terhadap amal perbuatan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan ini adalah hal yang sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah itu adalah menetapkan sesuatu atau menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan-tujuan yang tepat. Ya. Mirip dengan makna adil, tetapi hikmah ini ada makna lebih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan-tujuan yang tepat. Nah, adanya hisab dan balasan terhadap amal ini sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala anzala al-kutub. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab. Wa arsala ar-rusul, dan mengutus para rasul. Wa farada 'ala al-'ibadi, dan mewajibkan kepada hamba-hambanya. Qabula ma ja'u bihi, untuk menerima apa yang didatangkan, dibawakan oleh para rasul. Wal 'amala bima yajibul 'amalu bihi minhu, dan mengamalkan apa yang wajib diamalkan. Wa awjaba al-qital al-mu'aridin lahu wa ahalla dima'ahum, bahkan mewajibkan memerangi orang-orang yang menentangnya. Wa ahalla dima'ahum, dan menghalalkan darahnya. Wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum, anak-anaknya dan perempuan-perempuannya atau istri-istrinya, artinya ditahan, jadi tahanan. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab, mengutus para rasul, kemudian mewajibkan untuk mengikuti ajaran rasul, bahkan memerangi orang-orang yang menentang rasul. bukan hanya memerangi, tetapi mereka diboleh diambil hartanya, ya. Kemudian anak dan istrinya bisa dijadikan tawanan. Nah, kalau bukan untuk mendapatkan balasan dari Allah atau hisab perhitungan nanti di yaumil qiyamah, maka sia-sia, ya. Maka sia-sia. Maka di sini falau lam yakun hisabun wala jaza, kalaulah bukan untuk sebuah hisab dan balasan, lakana hadza minal abath, maka ini merupakan perkara yang abath, sia-sia. Contohnya, ya, seorang banting tulang, ya, cari uang ini. Tujuannya apa? Enggak tahu. Bukan untuk apa-apa. Untuk apa? Untuk keluarga? Enggak. Untuk anak? Enggak. Untuk enggak. Nah, untuk apa? Capek-capek. Itu. Ini hanya sekedar pendekatan makna saja, ya. Pendekatan makna saja. Artinya, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, hamba-hambanya, dan menurunkan kitab, tentunya di sana ada perkara yang besar yang diharapkan. Apa itu? Al-hisab dan al-jaza. Kalau enggak, ya buat apa? Untuk apa diperintahkan untuk mengikuti para rasul, atau Allah menurunkan kitab, Allah mengutus seorang rasul? Nah, lakana hadza minal abath, maka hal ini merupakan perkara yang sia-sia. Alladzi yanzihu rabb al-hakim anhu, yang Allah Subhanahu wa taala maha suci, ya, dari hal tersebut. Al-hakim, maha bijak, ya. Artinya hal itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang seperti itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad asyara Allah taala ila dzalika biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyarahkan dengan firman-Nya, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka utusan, yakni para kaum, ya. Wala nas'alannal mursalin, dan kami pun akan bertanya kepada para utusan tersebut. Bertanya kepada kaum atau yang diutus kepadanya mereka, kepada mereka rasul, bertanya apakah mereka menerima ajakan para rasul atau tidak. Kemudian bertanya kepada para rasul, apakah para rasul tersebut telah menyampaikan apa perintah dari Allah atau risalah dari Allah. Qala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Sungguh kami akan menceritakan, ya, kepada mereka dengan benar, dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidaklah ghaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengetahui kisah-kisah para rasul yang mereka ini berdakwah, dan mengetahui para umat-umatnya, ya, siapa yang mendustakan, siapa yang beriman, dan seterusnya. Asal itu kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalq. Di antara tuntutan kandungan kepada hari akhir, ya, sebelumnya di pelajaran yang lalu kita sudah menyebutkan di antara beriman kepada hari akhir itu adalah yang pertama beriman kepada al-ba'ats, adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, beriman kepada adanya hisab wal jaza. Ya, adanya perhitungan dan balasan. Kemudian yang ketiga, kata muallif rahimahullah taala, beriman adanya surga dan neraka. Dan bahwasanya surga dan neraka itu adalah tempat yang abadi bagi makhluk. Dalam artian, mereka imma berada di surga wa imma berada di neraka. Dan selama-lamanya mereka di dalamnya. Ketika mereka menjadi penghuninya, terkecuali bagi orang-orang mukmin al-fusaq, ya, orang-orang mukmin fasik yang mereka berdosa, ya, yang memiliki dosa, maka mereka tidak abadi di dalam neraka, karena mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dimasukkan ke surga, walaupun di dada mereka ini ada keimanan sebiji sawi, ya. Walaupun keimanan di dada mereka sebesar biji sawi atau seberat biji sawi, Allah akan keluarkan mereka dari neraka dan dimasukkan ke surga. Setelah itu adalah abadi, ya. Setelah itu abadi. Fal jannatu darun na'im, dan surga ini merupakan tempat kenikmatan. Allati a'addahallahu ta'ala lil mu'minin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi orang-orang mukmin al-muttaqin, yang bertakwa. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim, yang mereka ini beriman kepada perkara yang Allah wajibkan kepada mereka, al-iman bihi, berupa iman kepada Allah. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi, dan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillah, dengan mengikhlaskan ibadah karena Allah. Muttabi'ina li rasulihi, mereka mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiha min anwa'in na'im, di dalam surga ini terdapat berbagai macam kenikmatan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at, ya, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin, sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya dan tidak pula telinga mendengarnya dan tidak pula terbetik dalam hati manusia. Yang kenikmatannya ini luar biasa. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat yang ada di surga berupa madu, ya, kemudian susu, kemudian buah-buahan dan yang lainnya, itu hanya sekedar pendekatan pemahaman, ya, pendekatan pemahaman. Adapun hakikatnya itu jauh-jauh berbeda, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang sifat-sifat surga, beliau mengatakan tidaklah semua itu adalah al-asma, nama-nama saja. Dan hakikatnya berbeda, ya, hakikatnya berbeda. Seperti disebutkan adanya madu, ya, hakikatnya berbeda. Maka kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at, yang mata kita ini tidak pernah melihatnya, tidak pernah melihat nikmat yang ada di surga. Wala udhunun sami'at, telinga pun tidak pernah mendengarnya. Walaupun kita mendengar dalam ayat, ya, tentang nikmat surga, hakikatnya berbeda, ya, hakikatnya berbeda. Wala khatara ala qalbi basharin, bahkan apa? Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih. Ini selalu bergandengan antara beriman dan amal soleh. Baru setelah itu adalah pahala, jaza, balasan. Hal ini menunjukkan bahwasanya amal soleh ini tidak bisa lepas dari keimanan dan juga merupakan syarat seorang mendapatkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Bantahan terhadap orang-orang yang memisahkan antara iman dan amal, seperti orang-orang Murji'ah, kelompok Murji'ah. Mereka memisahkan antara iman dan amal. Wa amilu salihat, dan beramal salih, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang terbaik, manusia terbaik. Jazauhum 'inda rabbihim, balasan mereka itu berada di sisi Rabb mereka. Jannatu 'adnin, yaitu berupa surga, kebun-kebun atau surga Aden, tajri min tahtiha, yang mengalir di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, balasan tersebut bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyenangkan mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan atau disebabkan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan hakikatnya. Di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Baqarah juga disebutkan tentang sifat-sifat surga, ya. Apa? Ada mushaf awal. Lupa. Kullam arusifu man. Kullam arusifu mushaf. Kullama ruziqu minha rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Wa basyiril ladina amanu, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Nah, kembali lagi. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan beramal salih. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min tamaratin rizqa, setiap mereka diberi rizki dari surga tersebut, dari kebun-kebun tersebut, satu buah atau buah-buahan. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, mereka mengatakan ini adalah buah yang kami telah diberikan sebelumnya dan diberikan mutasyabiha yang mirip dengannya. Disebutkan di dalam tafsirnya ya, walaupun bentuknya itu sama, tetapi nikmatnya dan rasanya semakin hari semakin nikmat. Seperti disebutkan dalam tafsir ayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya nanti di surga nikmat itu tidak tetap, tetapi terus bertambah. Berbeda dengan di dunia, ya. Ketika kita pertama kali makan makanan terasa nikmat, misalkan bakar ikan, pertama kali makan enak. Besoknya bakar ikan lagi. Besoknya bakar ikan lagi, besoknya sudah bosan. Sudah bosan. Atau yang lainnya, buah, pertama buah ini, besoknya buah yang sama. Besoknya buah yang sama. Bosan. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena rasanya sama. Rasanya sama. Bahkan kemungkinan ketika makan terakhir kali merasa apa? Sudah apa? Sudah merasa enggak enak, ya. Merasa enggak enak. Padahal sebenarnya sama, ya. Sebenarnya rasanya sama, cuma karena kita sering makan jadi sudah merasa tidak enak. Itu di dunia. Di surga nanti tidak. Buahnya sama tetapi lezatnya terus bertambah setiap harinya. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basharin. Wa amman nar, maka adapun neraka. Ta'udzu billahi minan nar. Ya, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Fahiya darul adab, maka neraka ini merupakan tempatnya adab. Allati a'adaha Allah ta'ala al-kalil kafirina wa'adzalimin, yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang kafir dan zalim. Alladzina kafaru bihi, yang mereka ini kufur kepada Allah, wa asaw rusulah, dan bermaksiat kepada para rasul, pada rasul, para rasulnya. Iha min anwa'il azab, di dalamnya terdapat bermacam-macam azab, wan nakal, dan siksaan. Ma la yakhturu 'alal bal, siksaan yang tidak pernah terbetik dalam hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, takutlah kalian terhadap api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa di antara kalian ingin beriman, maka berimanlah. Man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak dia kufur, kufurlah. ya. Yang jelas al-haq itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang zalim neraka yang meliputi ya panasnya ini, itu apa, lidah apinya ini mengelilingi orang-orang zalim. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apabila mereka minta tolong untuk minum, meminta minum, yughathu bima'in, mereka diberi dengan air, kalmuhli yashil wujuh, seperti timah yang panas, yashil wujuh, yang membakar wajah. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqa, dan sejelek-jelek tempat tinggal. Wal-iyadubillah. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang azab api neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, inna allaha la'anal kafirin wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir, dan Allah sediakan bagi mereka neraka sa'ir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula mendapatkan penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Di satu hari wajah-wajah mereka disungkurkan ke dalam api neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, ya wailatana, sungguh celaka kami. Ata'na Allah wa ata'na Rasula. Andaikan kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Penyesalan yang tidak berarti penyesalan di saat itu. Sudah tidak ada artinya menyesali apa yang telah mereka lakukan sebelumnya di dunia. Mereka berangan-angan menjadi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Padahal ketika di dunia berkali-kali dia diperingatkan. Ketika di dunia beberapa kali dia disadarkan, diturunkan kepadanya wahyu, atau diturunkan kepadanya Alkitab, kemudian diutus kepadanya para rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjaga kitab tersebut ila yaumil qiyamah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pewaris para nabi, ya, pewaris para nabi yang terus menyampaikan, ya, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Artinya terus menerus peringatan, ya, pemberitahuan dan seterusnya ada setiap saat, setiap zaman, ya, setiap zaman. Tetapi dia tidak bergeming, tetapi dia tidak peduli dengan semua itu. Baru setelah nanti dia yaumil qiyamah, dia mengatakan, ya wailatana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sungguh celaka kami, andaikan kami waktu itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Qala rahimahullah ta'ala, walil imani bil yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Samaratun jalilatun, memiliki buah yang agung, hasil, ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal rukun iman yang enam, hafal, atau ketika ujian dia tahu bisa jawab, atau ketika ditanya dia bisa jawab. Bukan itu, bukan hanya itu, tetapi di sana ada yang dituntut dari beriman kepada hari akhir, yaitu buah dari beriman kepada hari akhir. Al-ula yang pertama, ar-raghwatu fi fi'li ta'ah. Fi fi'li ta'ah, kecintaan dia terhadap perbuatan ketaatan. Ketika ada seruan melakukan ketaatan, dia pun senang menyambutnya. Bahkan wal hirsu 'alaiha, bahkan semangat, ya, semangat dalam melakukan ketaatan. Tentunya mastata'a, semampu dia, ya, semampu dia. Dan kata semampu dia ini, yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia. Dia tidak bisa melakukan hilah, ya. Tidak bisa melakukan apa, ya, hilah ini tipu muslihat. Contohnya, ya. Contohnya ada seruan untuk berinfak, ya. Ada seruan untuk berinfak, bersedekah. Dia sebenarnya memiliki kemampuan. Tetapi dia misalkan infaknya 2.000 aja. Alasannya semampunya. Semampunya. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Padahal dia bisa lebih mampu dari itu. Mungkin kalau dia maksimalkan kemampuannya, bisa berinfak 100.000 atau bahkan bisa 1.000.000. Tetapi dia melakukan semacam apa? Hilah, ya. Yang pada hakikatnya dia sebenarnya membohongi dirinya sendiri. Memang orang lain tidak tahu, ya. Walaupun terkadang juga tahu seorang nih apa kerjaannya apa, kan ketahuan. Bisnisnya apa, kan ketahuan. Kemudian infak, ketika infak 5.000. Nah, memang betul Mustafa semampunya. Tetapi sebenarnya dia membohongi dirinya, padahal dia memiliki kemampuan lebih dari itu. Ya. Memiliki kemampuan lebih dari itu. Ini sebagai contoh saja. Ya, sebagai contoh saja. Dan terkadang kita seperti itu, membohongi diri kita. Sebenarnya kita bisa mampu melakukan suatu amalan, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk melakukan amalan tersebut. Seperti waktu, seperti kesempatan, ya, seperti kesehatan. Ya. Sebenarnya bisa. Tetapi kita kadang menipu diri kita sendiri. Membohongi diri kita sendiri. Nah, seorang yang beriman kepada hari akhir, dia akan apa? Mencintai ketaatan dan hirs, semangat, ya. Raja'an li thawabi dzalikal yaum, dengan mengharapkan pahala nanti di hari tersebut. Yakni di hari akhir. Kemudian yang kedua, ar-rahba fi fi'lil ma'siyah, ada rasa takut ketika atau dalam ketika akan melakukan kemaksiatan. Atau wa min ar-ridha biha, atau ridha terhadap kemaksiatan tersebut. Merasa apa? merasa tenang ketika dia melakukan dosa. Ini bahaya, ya. Bahaya. Karena dia sudah merasa apa? Biasa dengan dosa tersebut. Yang tentunya seorang mukmin tidak lepas dari kesalahan, ya, kekeliruan, dosa atau maksiat. Tetapi hati-hati ketika dia merasa apa? Ridho terhadap kemaksiatan tersebut. Ini berbahaya. Khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena takut terhadap siksaan di hari tersebut, yaitu hari akhir. Asalih satu, kemudian yang ketiga, tasliyatul mu'min. Beriman kepada hari akhir ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Amma yafutuhu minad dunya, dikarenakan apa yang terlewatkan darinya dari perkara dunia. Seorang mukmin ketika di dunia itu seperti di penjara, ya. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Penjara yaitu ada batasannya, ya. Ada batasannya, tidak bebas seenaknya. Berapa kesempatan atau banyak kesempatan yang harusnya dia bisa ambil dari kesempatan dunia, ya, keuntungan dunia, itu dia tidak bisa mengambilnya atau dia tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Karena bertentangan dengan syariat. Bahkan ada orang yang sudah berada di tempat tersebut, berada di apa, dunia tersebut, dan mendapatkan nikmat, mendapatkan keuntungan, ya. Tetapi tempat tersebut atau karena tempat tersebut itu membahayakan keimanannya, misalkan, atau tempat tersebut dilarang oleh syariat, ya. Pekerjaan tersebut dilarang dalam syariat, atau bisnis tersebut dilarang dalam syariat, dia tinggalkan. Dia tinggalkan dunia yang gemerlap tersebut, yang berada di depan matanya, dia tinggalkan. Ketika jualan sedang rame-ramenya, terdengar adzan, dia tinggalkan. Sholat dulu. Sholat dulu. Nah, beriman kepada hari akhir ini akan membuahkan tasliyah, hiburan bagi seorang mukmin. Ketika dia harus pahit meninggalkan dunianya untuk melaksanakan ibadah, dia ada hiburan. Hiburannya apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia beriman kepada hari akhir. Dia beriman kepada hari akhir. Allah akan membalas perjuangan dia, perjuangan meninggalkan tadi, pekerjaan tadi, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat misalkan. Naam. Bima yarjuhu min na'imil akhirah, karena dia mengharapkan nikmat akhirat. Ya. Mungkin dia juga bisa mendapatkan nikmat di dunia dengan bekerja di tempat tersebut, mendapatkan gaji yang besar, pendapatan yang besar, atau di bisnis tertentu dia bisa mendapatkan penghasilan yang besar, nikmat. Tetapi dia korbankan nikmat tersebut karena ingin mendapatkan nikmat akhirat. Nah, ketika dia terus mengingat hari akhirat, ya, beriman kepada hari akhirat, ini akan menjadi tasliyah, menjadi hiburan bagi dia ketika dia korbankan dunianya. Min na'imil akhirah wa sababiha, dari nikmat-nikmat akhirat dan pahala-pahalanya. Wa qad ankara al-kafiruna al-ba'sa ba'da al-maut, sungguh orang-orang kafir mereka mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Za'imina anna dhalika ghairu mumkin. Mereka mengira bahwasanya hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Jadi mereka mengatakan bagaimana ini sudah hancur, sudah tulang belulang, bahkan tulangnya pun hancur sebagiannya. Bagaimana mungkin ini akan bangkit kembali? Tetapi begitulah orang-orang kafir, mereka menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya untuk menentang wahyu, untuk menentang Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam beragama seorang mukmin ini yang paling pokoknya adalah beriman kepada perkara yang gaib. Makanya disebutkan di antara sifat orang-orang mukmin apa? Dalam surah Al-Baqarah yang di awal-awalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib itu hampir seluruhnya itu tidak sesuai dengan akal. Tidak sesuai dengan akal. Akal tidak bisa menembus perkara-perkara yang gaib, ya. Hal ini dikarenakan akal tidak bisa menembus perkara-perkara yang gaib. Contoh yang paling besar adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Bukan akal. Dan akal ini sebenarnya kalau akal itu adalah akal yang sehat, itu pasti, ya, pasti akan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan sesuai dengan syariat. Wahada za'mu batilun. Dan persangkaan ini yang muncul dari orang-orang kafir ini batil. Dalla ala butlanihi asyar'u wal hisu wal aqlu, telah menunjukkan tentang kebatilannya ini berdasarkan syariat, kemudian al his panca indra, wal aqlu dan akal. Wa amma syar'u faqad qala Allah taala, maka adapun secara syar'i Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu, telah mengira orang-orang kafir mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, qul katakanlah wa rabbi, demi rabbku, la tub'atsunna, sungguh mereka akan dibangkitkan. Tsumma latunabbi'unna bima amiltum, sungguh mereka akan dikabarkan tentang apa yang mereka kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyyah 'alaihi, bahkan kitab-kitab samawi, yakni apa? Taurat, Jabur dan Zabur dan apa? Injil dan Al-Qur'an ini sudah sepakat, seluruhnya sepakat. Ya. Tentang apa? Tentang akan adanya hari kebangkitan. Wa ammal his, maka adapun secara his sesuai panca indra, faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada sebagian hamba-hambanya tentang apa? Menghidupkan yang mati. Di hadhihi dunia, di dunia ini. Wa bi suratil Baqarah, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah. khamsatu amsilah ala dzalik. Ada lima contoh tentang hal tersebut. Di sini beliau ingin menjelaskan beberapa contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kembali yang sudah mati. Al-misalul awal, contoh yang pertama, kaum Musa hina qala lahu, yaitu kisah umatnya Nabi Musa ketika mereka berkata kepadanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dalam keadaan nyata. Maka apa hukuman bagi mereka dari kelancangan apa yang mereka ucapkan? Fa'amatahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan mereka. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Au fi dzalika yaqulu Allah ta'ala mukhatiban bani Israil, dan saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, ditujukan kepada Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dalam keadaan nyata. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka mereka pun disiksa dengan sa'iqah. Apa? Kilat. Sementara kalian melihatnya, mati mereka. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Al-mithalu tsani, contoh yang kedua, fi qissati qatil alladhi ikhtasama fihi banu Israil, yaitu tentang kisah orang yang terbunuh yang Bani Israil berselisih tentang siapa yang membunuhnya. Fa amarahumullahu ta'ala ayyazbahu baqaratan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Fayadribuhu biba'diha, kemudian mereka memukulkan kubur tersebut dengan sebagian anggota tubuh sapi tersebut. Yukhbiruhum biman qatala, supaya mayit tersebut ya bangkit kemudian mengabarkan siapa yang membunuhnya. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala, dan pada kisah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha. Dan ketika di antara kalian membunuh seseorang kemudian kalian berselisih tentangnya, Allah mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi mereka berselisih, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Ya, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Di dalam tafsirnya itu ternyata yang membunuhnya itu adalah saudaranya. Ya, saudara kandungnya karena berebut warisan. Ketika keduanya ini melakukan perjalanan, ya. Ketika keduanya ini melakukan perjalanan. Orang-orang tidak percaya dia yang membunuhnya. Ya. Nah, tetapi wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun. Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'liha, maka kami katakan, pukulkanlah kubur tersebut dengan sebagian anggota tubuh sapi tersebut. Kadzalika yuhyil mauta, begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah tampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian ini berakal atau memahami tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan beberapa misal yang lainnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati sebagai tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun mampu membangkitkan manusia seluruhnya nanti di hari kebangkitan. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.